gak mood nih berangkat ngantor. Kemarin gak banget deh. Masa gara-gara salah sebut pas lagi present malah diketawain? Mana crush gue ikut-ikutan lagi? Gimana ya caranya balikin mood? Mana hari ini juga present lagi? Emang nyegerin deh mandi pakai sabun yang wangi buah. Harmoni sabun buah ini fresh banget wanginya. Ada anggur, stroberi, jeruk, banyak lagi variannya. Buat naikin mood, paling bener mandi pakai Harmoni sabun buah. Harmoni sabun buah dengan 100% ekstrak buah asli. Bikin mood jadi oke. Plus aloe vera yang melembabkan kulit. Udah mood lagi nih buat present. Berangkat ah, jangan sampai telat. Thank you Harmoni sabun buah. Feel fresh, be happy. Yuk bikin mood jadi oke. Dapetin Harmoni sabun buah di supermarket, minimarket, atau marketplace favoritmu.